Special request dari Wong Tompe. Buat para ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, yang bisa nyanyi boleh bareng-bareng nyanyi ya. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tanpa kaki penuh darah penuh nada. Sampai aku tertidur. putih.